وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di siang tadi, sebuah judul dan tema kajian yang kembalinya kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di samping telah disebutkan pada pertemuan tadi bahwa seorang tidak mungkin mewujudkan dan mengaplikasikan firman Allah ini kecuali apabila dia berilmu tentang syariat Allah. Tidak mungkin dia mampu membentengi diri dan keluarganya dari siksa Allah tanpa pengetahuan tentang ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada faktor yang kedua yang dituntut dari seorang pemimpin rumah tangga yang terkenai kewajiban dan tugas amanah pada ayat ini, yaitu kemauan dan kesungguhan untuk mengamalkan dan mempraktekkan tugas tersebut. Karena tanpa kemauan yang besar, tanpa adanya mujahadah, kesungguhan dan perjuangan, sulit untuk terwujud perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada pada sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagai musuh kalian. Bukan zat seorang istri, sosok seorang istri musuh bagi kita. Bukan pula anak tersebut musuh bagi kita. Tetapi ada dua hal yang selalu mengitari istri dan anak-anak kita, yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa adanya perjuangan, kesungguhan dan kemauan yang diistilahkan dalam syariat kita dengan al-mujahadah. Pada istri kita ada syaitan yang menggodanya, yang mengganggunya, yang memberinya angan-angan palsu, tipu daya. Hal yang sama terjadi pada anak-anak kita. Di sisi lain, adanya hawa nafsu pada anak dan istri kita. Yang pertama, syaitan, Allah mengatakan tentangnya, inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka, posisikan dia sebagai musuh. Jangan diposisikan tentunya sebagai kawan. Ketika kita sadar bahwa syaitan Allah perintahkan untuk kita posisikan dia sebagai musuh, tentu kita akan waspada darinya. Kita akan mempelajari makar-makar musuh kita. Dari mana mereka datang? Bagaimana caranya mereka datang? Senjata apa yang dimilikinya? Berapa kekuatan dia secara kuantitas dan kualitasnya? Jerat-jerat mereka difahami, dipelajari. Demikian ketika seorang telah memposisikan syaitan sebagai musuhnya. Yang kedua adalah hawa nafsu, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintah kepada kejelekan. Dua hal ini selalu mengganggu anak istri kita. Karenanya menuntut dari kita adanya perjuangan, kesungguhan dan keseriusan. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah keluarga kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah, menjadikan kalian lalai dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini ada sebuah berita bahwa keluarga, anak dan istri rentan sekali menjadikan kita lalai. Lalai dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Cenderung lupa atau dengan sengaja dia langgar perintah-perintah itu. Dengan sengaja dia mengabaikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya disebabkan oleh anak istri. Tidak lagi dia menasehati anak istri. Tidak lagi dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada keluarganya. Mungkin karena faktor kesayangannya yang lebih, tingkat sayangnya kepada anak atau juga istri yang berlebihan, sehingga dia tahu syariat, dia tahu hukum, tapi dia tidak mengajak anak istrinya untuk melakukannya. Dia sudah tahu larangan Allah dan Rasulnya. Terjadi pada istri dan anak-anaknya, dia biarkan. Karena sayang dan cintanya dia kepada anak dan istri melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sekali lagi, hal ini membutuhkan perjuangan, kemauan dan kesungguhan dari setiap kepala keluarga. Kalau Islam mensyariatkan kepada umatnya adanya amalan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Begitu pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah, menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya. Kalau dia tidak mampu, ingkarilah kemungkaran itu dengan lisannya. Nasihat, teguran, peringatan. Kalau ternyata tidak mampu, ingkari kemungkaran itu dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tentu, kalau amar ma'ruf, nahi mungkar disyariatkan kepada kaum muslimin di saat melihat kemungkaran dimanapun berada dan siapapun pelakunya, maka anggota keluarga kita lebih pantas dan lebih wajib untuk kita mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Pada pertemuan pagi hari tadi, kita telah menyebutkan beberapa masalah penting terkait pembinaan keluarga. Dan yang seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak istrinya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menceritakan bagaimana pendidikan Nabi dan pembinaannya terhadap anak istri. Sampai dalam masalah-masalah yang dianggap kecil oleh kebanyakan umat sekarang, sampai dalam masalah-masalah yang dianggap remeh sekalipun oleh kebanyakan umat di zaman ini, Nabi tidak membiarkannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة. Suatu hari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikala dia masih kecil, mendapati sebiji sebuah kurma yang ternyata kurma itu adalah kurma sadaqah, kurma yang dikumpulkan dari hasil sedekah. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib mengambilnya dan meletakkan di mulutnya untuk dimakan. Melihat keadaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkannya. Bahkan segera Rasulullah mengatakan, "Kakhin, kakhin, irmi biha. Ama alimta? Inna la na'kulu sadaqah." Rasulullah segera memerintahkan kepada cucunya ini dengan dimulai kata peringatan dalam bahasa Arab, kah, kah. Nah, irmi biha, keluarkan itu, buang itu. Inna minas sadaqah. Ama alimta? Inna la na'kulu as-sadaqah. Sesungguhnya kurma ini tadi adalah hasil dari sedekah. Sementara kita, yakni Rasulullah dan keturunannya, dalam syariat Islam dilarang memakan dari hasil sedekah. Dilarang untuk menerima sedekah dalam bentuk apapun. Atau juga zakat dilarang kepada ahlul bait, anak keturunan Rasul, cucu-cucu Rasul sampai hari kiamat nanti, yang nasabnya merupakan keturunan Rasul, mungkin dari Al-Husain atau dari Al-Hasan atau dari Muhammad bin Al-Hanafiyah dan yang lainnya dari putra-putra Ali bin Abi Talib, dilarang dalam syariat Islam untuk menerima dan makan dari hasil sedekah atau zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai syariat Islam dan menerapkannya dalam pendidikan keluarganya. Hidup ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati cucunya yang masih kecil melakukan sebuah kesalahan, tidak dibiarkan. Dengan alasan semisal yang sering diucapkan sekarang, ah masih kecil, gak apa-apa, jangan terlalu keras. Dia masih kecil, biarkan saja nanti kalau sudah dewasa dia akan mengerti. Tidak demikian. Sang uswatun hasanah ini, sang teladan dan panutan terbaik umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan segera Rasul melepaskan dan memerintahkan untuk dilepas, dikeluarkan dan dibuang, seraya mengajarkan sebabnya. Tidakkah kau tahu wahai cucuku bahwa kurma ini adalah hasil sedekah, dan kita keluarga Rasul dilarang untuk memakan sesuatu dari hasil sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sudahkah kita meneladani Rasul dalam hal yang seperti ini? Sayangnya, lebih parah dari itu, tidak sedikit dari orang tua, ayah atau mungkin ibu yang maaf-maaf saja memberi makan keluarganya bukan dari hasil yang halal, bukan dari hasil yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi tidak kemudian mentolerir keadaan tersebut, karena sebagai tanggung jawab seorang pendidik dan pemimpin rumah tangga. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam sebuah peristiwa lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabib itu artinya anak tiri Rasul, karena beliau Nabi menikahi ibunya yang sering disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu punya suami namanya Abu Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah yang punya putra bernama Umar, dikenal dengan sebutan Umar bin Abi Salamah. Anak kecil ini dibawa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidiknya walaupun itu anak tiri. Umar bin Abi Salamah ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya bersama Nabi. Qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi suhfa. Kata beliau, aku ketika masih kecil berada di bawah pendidikan dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita makan bersama, makan bersama Nabi. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah mengisahkan peristiwa ketika dia masih kecil. Tanganku di saat makan di satu nampan, mengambil dari arah sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali tampil sebagai seorang pembina, pemimpin, pengasuh. Maka melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya ghulam, kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, dimulai dengan kalimat ya ghulam, sallallahu kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa saat akan makan cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari makanan yang terdekat. Jangan pergi jauh mengambil yang di depan kamu. Subhanallah. Kata kebanyakan umat di zaman ini, mungkin ini masalah remeh. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan, sampai kapan kita akan maju kalau kita masih berbicara yang seperti ini. Masya Allah. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Kita gak bakalan maju dan kita akan tertinggal hina kalau kita tidak memuliakan sunnah Nabi. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah makan dengan mengucapkan bismillah, sudahkah kita selalu mengingatkan anak-anak kita? Di saat mereka lupa, mungkin mengingatkan istri kita. Di saat dia lupa, begitu juga makan dengan tangan kanan. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna as-syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan salah seorang di antara kalian makan atau minum dengan tangan kirinya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Masalah remeh, kata sebagian orang. Masalah kecil, kata sebagian umat. Berbeda dengan umat terbaik, berbeda dengan generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Mendengar hadis Nabi langsung diletakkan di atas kepalanya, terhormat, terjunjung tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, bedanya tidak sedikit dari umat sekarang kalau mendengar perintah Nabi, dia bermalas-malasan mengamalkannya, bahkan meremehkannya. Kalau mendengar perintah atasan, mengatakan atasan harus begini dan begitu, besok kamu datang jam sekian, atau sore ini jangan keburu pulang kamu. Luar biasa, sami'na wa ata'na. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang meninggalkan satu kewajiban demi taat kepada manusia, demi menghormati seseorang yang dia harapkan sesuatu darinya. Mari kita tengok pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat anak tirinya melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan adab dan akhlak Islam, Rasulullah tidak menunda dengan mengatakan, sudahlah, biar nanti dia akan sadar sendiri, nanti kalau dia sudah belajar dia akan faham. Tidak demikian. Pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Pendidikan itu dimulai ketika anak itu umurnya masih kecil, masih muda. Ini salah satu dari banyak contoh di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya. Kaum muslimin yang saya muliakan, sayangnya justru yang memprihatinkan tidak sedikit dari para orang tua. Bahkan saya tidak jarang melihat, bahkan boleh saya katakan sering saya melihat, tokoh agama yang dikemukakan, dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Ketika suatu hari sempat sebagian mereka diingatkan, mereka menjawab, jangan ekstrim kamu, jangan keras dalam beragama. Allahu Akbar. Kita hanya menyampaikan sebuah sunnah Nabi. Kita hanya menyampaikan salah satu teladan dari seorang Rasul yang Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam pada diri Rasul. Kita ingin menyampaikan teladan uswatun hasanah ini tadi. Namun di zaman ini tidak sedikit orang yang kemudian menganggap itu kecil, terkhusus apabila dalam acara-acara walimah atau pertemuan kantor perusahaan, antar perusahaan, teman-teman kerja dan teman-teman bisnis. Di sana banyak sunnah-sunnah Nabi yang tidak lagi dihiraukan. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita akan melihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi lainnya. Di dalam memberikan bimbingan kepada kita bagaimana sih caranya mendidik keluarga dan anak-anak. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Kalau tadi mungkin masalah dalam tanda kutip yang remeh-remeh, saya katakan remeh mengingat keadaan, tapi penting pada waktu ini saya bacakan sebuah ayat. Rasulullah mengatakan, ayat Allah mengatakan tentang posisi Rasulullah dan kedudukannya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, akan menimpa kepadanya sebuah fitnah atau menimpa kepadanya sebuah malapetaka dan bencana yang besar. Disebutkan oleh para ulama tafsir, fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyakit hati, penyakit kalbu, dengan sebab melanggar satu perintah Nabi timbul penyakit di hatinya. Penyakit itu berupa rasa malas untuk beramal, penyakit senang dan cinta kepada syahwat, penyakit enggan untuk bertauhid, untuk mengikuti sunnah Nabi dan cenderung menyelisihinya. Gara-gara satu sunnah Nabi tidak dia taati. Atau menimpa kepadanya azab yang pedih. Di suatu hari, di masa Rasul, ada seorang makan dengan tangan kirinya. Ini yang kita anggap remeh. Atau kebanyakan manusia sekarang menganggapnya remeh. Suatu hari ada seorang di hadapan Rasul makan dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Orang itu menyatakan, "La astati ya Rasulullah, aku enggak bisa makan dengan tangan kanan wahai Nabi." Maka orang itu setelah itu tidak lagi mampu mengangkat tangan kanannya untuk makan. Tertimpa oleh, kalau di zaman ini seperti stroke, lumpuh. Itu masih ringan kalau diberi azab di dunia, peringatan baginya. Kalau ternyata tidak ada peringatan di dunia, dia terus merasa dengan pelanggaran itu seolah-olah tidak berbuat salah. Ini yang berbahaya. Pada hadis yang terakhir kita sebutkan, Rasulullah menyatakan, "Perintahkanlah anak kalian untuk melakukan sholat di saat umur dia mencapai 7 tahun. 7 tahun mulai diperintahkan untuk sholat, diingatkan 5 waktu. Wahai anakku, ayo sekarang waktu sholat duhur, ayo ikut abi atau ayah ke masjid. Asar dia tidur, bangun wahai anakku, ayo sholat asar, kita berangkat ke masjid. Begitu juga maghrib, isya dan subuh, diajak anak, diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu pada saat umurnya telah menginjak 7 tahun. Pertanyaan sekarang, sudahkah umat Islam menerapkan ini? Ataukah belum? Sebatas yang saya ketahui, banyak sekali contoh yang orang tua belum punya perhatian yang serius untuk mulai memerintahkan anaknya menegakkan sholat pada saat umur dia menginjak 7 tahun. Enggak Ustaz, soalnya pada umur 7 tahun itu dia masih labil, psikis dia. Anda sebagai umatnya Nabi atau mau ikut para psikolog? Anda sebagai umatnya Rasul yang menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, atau Anda lebih mengedepankan ucapan seorang ahli psikologi? Ini pertanyaan. Nabi mengatakan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As muttafaqun alaih, atau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Rasul mengatakan muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan atau menegakkan salat di saat umur mereka telah menginjak 7 tahun. Nabi mengatakan begini, seorang muslim yang mengerti Rasulnya, menghargai Nabinya, menjunjung tinggi perintahnya, akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar perintah ini dan kami taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya seorang mukmin pria dan seorang mukminah wanita, ketika Allah dan Rasulnya telah meletakkan sebuah aturan, masih saja dia mencari aturan-aturan atau bimbingan-bimbingan alternatif. Hadis Nabi dilawan dengan ucapan seorang psikolog. Subhanallah. Iya kan Ustaz, Islam ini kan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, tapi logika Anda dan ilmu Anda yang belum menjangkau syariat, sehingga Anda memutuskan bahwa ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Berapa banyak ilmu pengetahuan yang kemudian mengakui secara jujur bahwa selama ini adalah salah, dan yang benar apa yang diberitakan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Berapa banyak ilmuwan-ilmuwan barat, ilmuwan-ilmuwan kafir sekarang mengakui. Jangan mudah memvonis, jangan minder. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu pasti tidak bertentangan. Tapi masalahnya kita yang belum mampu mencerna. Kita yang lemah. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka dari itu, amalkan perintah Nabi. Anak-anak kita yang berumur 7 tahun, mulai kita perintahkan untuk menegakkan sholat. Tapi sebatas perintah. Tidak dibenarkan kita memukulnya di saat dia belum melakukan sholat. Kemudian Nabi melanjutkan, dan pukul dia kalau dia tidak menegakkan sholat apabila umurnya telah menginjak 10 tahun. Nggak boleh Ustaz, kekerasan itu, kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang ini ada hukum KDRT. Masya Allah. Nabi berarti tidak mengerti apa yang namanya KDRT. Tentu yang namanya memukul bukan dengan hawa nafsu. Memukul itu harus ada perhatian dari dua sisi. Yang pertama, jangan memukul area atau posisi yang dilarang secara syariat untuk dipukul, seperti menampar wajah. Nabi mengatakan la tadribu alwajh, jangan kalian memukul wajah, baik dengan tangan ataupun dengan alat. Tidak boleh, baik di rumah ataupun guru-guru di sekolah. Wajah dan yang terkait dengannya, kepala, tidak boleh dalam syariat Islam. Tidak dibenarkan. Yang kedua, diperhatikan pula tempat-tempat yang membahayakan secara medis. Di sini butuh seorang ayah untuk sedikit punya pengetahuan tentang ini. Tetapi Nabi membimbingkan bahwa ketika anak sudah menginjak umur 10 tahun dan telah diperintahkan, diajak untuk melakukan sholat 5 waktu, tetapi dia enggan dan tidak mau, di saat itu diizinkan untuk dipukul. dan tentunya memukulnya pula dalam rangka memberikan pelajaran, bukan menyiksa. Dirasa oleh sang anak bahwa ayahku sedang memberi pelajaran kepadaku, bukan benci dan menyiksaku, bukan sebagai pelampiasan emosi, tidak, tetapi benar-benar terbimbing. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa farriquhum fil madaja, dan pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mereka telah memasuki umur 10 tahun. Dipisahkan antara anak putra dengan anak putri. Yang putra diberi pembatas dengan saudaranya yang putra yang lainnya. Kenapa? Itulah bimbingan Islam. Bimbingan yang indah. Berapa banyak peristiwa yang kalau kita mendengarnya berkeringat dahi kita, terjadi dalam rumah tangga akibat tidak memperhatikan bimbingan-bimbingan syariat, dianggap remeh, dianggap kecil. Banyak peristiwa telah terjadi. Nabi memerintahkan pisahkan tempat tidur mereka, terkhusus anak laki dengan anak perempuan, yang putra dengan yang putri. Lebih baik lagi kalau dipisahkan ruang tidurnya. Dipisahkan. Demikian sejak kecil diajarkan adab-adab yang mulia. Islam lebih mengenal adab. Lebih memiliki perhatian tentang budi pekerti. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah sholat ini menjadi salah satu problem. Bahkan yang memprihatinkan, kalau tadi kita konteksnya bagaimana seorang ayah atau ibu memberikan perhatian yang serius tentang sholat, atau yang sebelumnya tentang beberapa adab terkait makan atau minum, yang memprihatinkan adalah tidak sedikit dari ayah dan ibu yang tidak memberikan contoh baik kepada putra-putrinya. Sering kita mendengar bahkan melihat sang ayah tidak menegakkan sholat tepat pada waktunya, atau tidak ikut sholat berjamaah di masjid, sehingga sang anak pun melihat bagaimana sang ayah berbuat. Faqidus syai la yu'thih, kata para ulama. Seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain, dia enggak punya. Seorang yang enggak punya uang enggak mungkin memberi uang kepada orang lain, om, dia sendiri tidak punya. Begitu juga seorang ayah dan ibu yang menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang serius menegakkan sholat, sementara dia sendiri tidak serius menegakkan sholat. Tidak ada contoh dan teladan dari kedua orang tua. Ibu di rumah sudah datang atau tiba waktu sholat duhur, tapi dia tetap santai duduk di rumah. Tidak ada tugas yang menghalanginya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya, pada waktu yang disyariatkannya. Menunda waktu sholat duhur sampai mendekati waktu asar. Bahkan sebagian ibu rumah tangga sholat duhurnya setelah tiba waktu asar. Ini terjadi. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya, fawailul lil musallim, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladhinahum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Banyak dari kalangan mufassirin menjelaskan bentuk lalai yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu yuakhiru waqta shalah hatta ya'ti waqta al-ukhra, hatta ya'ti waqta al-ukhra. Dia menunda waktu sholat, meremehkan, mengentengkan sampai datang waktu sholat yang berikutnya. Ini termasuk orang yang diancam oleh Allah dalam ayatnya, celakalah orang-orang yang sholat. yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bukan tidak mengerjakan sholat, dikerjakan, tetapi ditunda-tunda. Tetapi tidak serius dalam menunaikan sholat. Sehingga pendidikan dalam rumah tangga itu benar-benar tidak dibawa berkah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tidak nampak serius memberi contoh untuk memenuhi panggilan azan, mendatangi masjid. Kumandang azan sudah disampaikan, tetap saja tidak bergerak dari tempat duduknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah sholat masalah yang serius. Dia sebagai rukun Islam yang kedua. Sekarang ini kita saksikan sebuah produk generasi yang tidak sedikit meremehkan sholat. Bukan hanya menunda, bahkan tidak menegakkan sholat. Di jalan-jalan, di saat kita sholat asar, banyak yang gak sholat. Begitu juga sholat maghrib, putra-putri muslimin, muslimin dan muslimah, sebagiannya adalah ayah dan ibu rumah tangga, tidak menegakkan sholat. Mungkin itu terjadi sebagiannya pada saudara kita, family kita, sengaja meninggalkan sholat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengingatkan, antara lain hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, umat Islam itu, adalah salat. Apabila ditinggalkan atau barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi. Terlepas para ulama ada dua pendapat dalam hal ini. Sejak zaman dahulu, sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat bermudah-mudahan meninggalkannya bukan karena meyakini bahwa sholat lima waktu itu tidak wajib. Dia meyakini wajib, tapi dia bermudah-mudahan meremehkannya. Kadang sholat, kadang tidak. Maka ulama pendapat pertama menyatakan dia telah kafir, keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia menjadi murtad. Ini pendapat sebagian daripada ulama, bahkan sebagian sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Pendapat kedua menyatakan dia tidak sampai pada tingkatan kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Sepakat para ulama, meninggalkan satu kali sholat lebih besar dosanya dari zina, lebih besar dosanya dari perzinahan, dari minum khamr, lebih besar dari dosa korupsi. Walaupun semuanya adalah dosa, semuanya dosa, tapi ulama sampai ada yang berfatwa bahwa meninggalkan sholat karena malas dengan sengaja, dia keluar dari Islam. Sekarang kita perhatikan generasi ini, anak-anak. Bahkan saya mendapati seorang anak yang pandai dan jenius, dibanggakan oleh kedua orang tuanya, karena sejak masa sekolahnya di madrasah atau di ibtidaiyah sampai dia melanjutkan di perguruan tinggi, selalu meraih prestasi tertinggi di sekolahnya. Pandai luar biasa, tapi sayang dia enggak sholat. Apa yang diharapkan? Apa yang dibanggakan? Kaum muslimin yang saya muliakan, maka perhatikan baik-baik permasalahan ini. Satu hal penting yang mesti dan wajib kita ketahui terkait perintah dari Nabi agar kita sebagai orang tua dan penanggung jawab rumah tangga memerintahkan kepada anak kita untuk melakukan sholat ketika umurnya telah menginjak 7 tahun. Bukan sekedar memerintahkan, tetapi juga mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar. Demikian dalam hadis yang sama disebutkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, "Alimu auladakum as-salah wa hum abna'u sab'in." Ajarkan tata cara sholat kepada putra kalian ketika mereka menginjak umur 7 tahun. Ajarkan. Kalau tadi muru, perintahkan. Kalau sekarang alimu, ajarkan. Secara otomatis enggak mungkin kita mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar sejak takbiratul ihram sampai salam, kecuali kalau kita sendiri berbekal dengan ilmu tata cara sholat Nabi yang Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita tidak melihat Nabi, tetapi semua gerak-gerik Nabi dalam sholat, sampai yang detailnya sekalipun, bagaimana cara duduknya, posisi kakinya, posisi tangannya, di saat sujud, bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi kedua kaki, semuanya disebutkan rinci dalam sifat sholat Nabi yang telah ditulis oleh para ulama kita. Maka kita memulai untuk belajar itu dan mengajarkan kepada anak istri kita. Istri kita, kita ajak, "Duduk wahai istriku, mari kita belajar. Mari kita dengarkan kajian yang mengajarkan tentang tauhid. Mari kita duduk wahai istriku, mendengarkan kajian tentang tata cara sholat. Mari dengarkan wahai istriku, kajian yang menjelaskan tentang keimanan. Atau baca yang ini, baca yang itu wahai istriku." Penting. Kita pulang ke rumah, duduk bersama istri, ajak istri kita membaca sebuah artikel yang menjelaskan tentang urusan agama. Mungkin artikel itu menjelaskan tentang sifat-sifat dan keindahan-keindahan surga Allah. Duduk 15 menit, kita bacakan ayat hadis, ayat hadis. Besok kita duduk dengan istri kita di waktu pagi, 15 menit, 20 menit, kita bacakan kepadanya tentang tauhid. Apa makna tauhid dan apa saja yang dapat membatalkan tauhid seseorang. Kita baca hari berganti hari. Lusa kita berbicara atau belajar tentang adab, tentang akhlak. Besoknya lagi sore atau malam hari kita membaca tentang tafsir, mendengarkan kajian tentang tafsir. Demikian hiasi rumah tangga kita dengan ilmu. Hiasi rumah tangga kita, istri dan anak-anak kita dengan ilmu Islam. Ilmu Islam tidak hanya di pondok pesantren. Ilmu Islam tidak hanya diwajibkan kepada para santri di pondok-pondok pesantren. Tapi ilmu Islam, sebagaimana telah dijelaskan tadi pagi, adalah fardu ain bagi setiap muslim, termasuk rumah tangga kita. Sekarang ini banyak perkara yang melalaikan anak istri kita. Jangankan dari belajar, bahkan dari sholat sekalipun, permainan yang ada di Android itu melalaikan. Ada seorang istri yang sibuk menulis WhatsApp, WA dengan temannya, sampai dia lupa waktu sholat. Bahkan tidak jarang ternyata alat-alat komunikasi ini menjadikan sebab hancurnya sebuah rumah tangga. Sudah terlalu banyak berita yang terjadi, sudah terlalu banyak informasi yang sampai kepada masyarakat. Bagaimana hubungan suami istri menjadi retak bahkan hancur gara-gara masing-masingnya tidak bisa menjaga nikmat yang Allah berikan kepadanya. Gara-gara SMS seorang istri minta cerai dari suami karena dia berkenalan dengan pria lain. Kita sering mengingatkan kalau kita sebagai suami tidak rela, cemburu dan marah ketika ada seorang pria tidak dikenal datang ke rumah kita dan dipersilakan oleh istri kita. Kita cemburu, kita tersinggung, tapi tanpa disadari dengan adanya alat-alat komunikasi yang canggih, tidak sedikit atau terjadi beberapa kali seorang istri berhubungan dengan pria lain. Subhanallah, hancur sebuah rumah tangga, hancur dikarenakan sulitnya mengontrol perilaku istri atau suami dengan sebab adanya alat-alat komunikasi. Seorang pimpinan rumah tangga bertanggung jawab untuk membina, tapi terasa kadang-kadang masalah ini menjadi sulit karena memang semua itu membutuhkan pembinaan dari awal. Maka jangan terlambat, kita mulai sejak sekarang. Isilah Android kita dengan ilmu, isilah Android kita dengan tilawatil Quran atau pembacaan hadis-hadis Nabi, pelajaran adab, pelajaran akidah, pelajaran iman di dalam Android kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, masalah ini menjadi serius. Sekarang ini kenakalan remaja terjadi di mana-mana. Terjadi dengan beragam bentuk akibat media, akibat alat-alat telekomunikasi yang canggih. Akhirnya pendidikan tidak terkontrol. Allah dalam Al-Quran mengatakan, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alim fid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk menyebarkan berita perbuatan keji yang terjadi di tengah-tengah umat mukmin, perbuatan keji, pembunuhan, perzinahan, selingkuh kata orang sekarang, ya, pencurian, perampokan, disebarkan. Bahkan di televisi ada sebuah acara namanya berita kriminal. Ini dalam hitungan Islam tidak dibolehkan. Kenapa? Salah satu efeknya adalah menciptakan mental masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Bahkan lebih parahnya, kadang-kadang ada rekonstruksi. Suatu hari ada seorang anak kecil umur kurang lebih 4 tahun dicari oleh ayahnya, kemana anakku? Di saat sang ayah membuka bagasi mobilnya, mendapati mayat anaknya yang umur 4 tahun di bagasi mobil. Diusut punya usut, ternyata dia dibunuh oleh anak tetangga yang berumur mungkin kurang lebih 10 tahun. Setelah dilaporkan kepada pihak berwajib, si pembunuh tadi ditangkap dan diinterogasi. Kenapa Anda membunuh? Apa sebabnya? Sebabnya adalah anak kecil yang umur 4 tahun tadi punya permen. Permen. Kemudian diminta oleh anak ini, mana permenmu? Berikan kepadaku. Anak kecil ini mengatakan, jangan. Kalau enggak, aku pukul kamu. Anak kecil ini mengatakan, aku laporkan kamu ke ibuku. Tiba-tiba, anak yang umur 10 tahun ini, entah apa yang setan, apa yang masuk padanya, membunuh anak kecil ini. Disayat-sayat, mengerikan. Ditanya oleh polisi, kenapa kamu bisa melakukan cara-cara pembunuhan seperti ini? Dia bilang, saya melihat cara ini di televisi, dalam acara berita kriminal. Kaum muslimin yang saya muliakan, ikutilah syariat Islam. Syariat Islam itu indah. mendatangkan keamanan dan ketentraman hidup. Banyak yang terinspirasi untuk berbuat jahat akibat pemberitaan-pemberitaan yang ada. Entah apa tujuan pemberitaan kriminal. Pada beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, Wakil Presiden Indonesia kala itu melarang pemberitaan kriminal di media massa. Tapi subhanallah diprotes, dikritisi oleh para mediawan. Karena memang berita kriminal itu salah satu berita yang mengundang berkembangnya omset. Maka jangan sampai kita makan sesuap nasi dari penderitaan umat. Kaum muslimin yang saya muliakan, ternyata himbauan Wakil Presiden Indonesia itu tidak dihiraukan sebagai waliul amr, sebagai pemerintah. Terus saja berjalan pemberitaan berbagai perbuatan keji yang malu kita menyebutkannya. Sebagiannya sangat menjijikkan, diekspos di media massa seolah-olah demikian mental rakyat kita, demikian mental masyarakat kita. Pembunuhan di sana, pembunuhan di sini, pencurian di sana, pencurian sana, zina sini. Subhanallah, Allah melarang. Dalam ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita perbuatan keji di tengah umat, baginya adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat nanti. Maka lindungi anak istri kita dari menonton yang seperti itu atau mengikuti berita-berita seperti itu, agar tidak tergoda oleh syaitan, dengan kata lain tidak terinspirasi untuk meniru yang seperti itu. Justru yang diberitakan adalah perbuatan baik, ketakwaan, keimanan dan kesolehan. Demikian kajian kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam jadwal yang berikutnya selepas salat maghrib biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil